Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan masuk pada penjelasan surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah yang ini juga termasuk salah satu dari surat-surat Makkiyah turun di fase Makkah. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Haqqah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Haqqah. Al-Haqqah ini maknanya adalah atau lain dari Al-Qiyamah, ya. Istilah Al-Qiyamah. Jadi kalau kita artikan secara makna, Al-Haqqah sama dengan hari kiamat, begitu. Namun kalau secara bahasa, ya, kalau qiyamah itu kan kebangkitan, qoma yakumu, qiyam, bangkit. Kalau al-haqqah itu dari kata ya hak, ya. Kita sering dengar kata al-haq, kebenaran. Disebut dengan al-haqqah hari kiamat itu karena benar pasti terjadinya dan hari kiamat akan menyingkap kebenaran-kebenaran, sesuatu yang tadinya tersembunyi, sesuatu yang tadinya samar, dengan bangkitnya hari kiamat dan seterusnya nanti perjalanan akhirat akan menjadi jelas, ya kan? Nah, itulah salah satu yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa Al-Qiyamah juga disebut Al-Haqqah? Sesuatu yang pasti terjadi, benar terjadinya, dan akan menyingkap hakikat-hakikat kebenaran. Kemudian ayat yang kedua, Mal-Haqqah. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan ma adraka, apa yang membuatmu tahu tentang apakah hari kiamat itu? Nah, di sini sampai 3 ayat, ya. Maksudnya apa disebut oleh Allah Azza wa Jal dengan metode pertanyaan seperti itu? Kata ulama dalam tafsir, karena ini untuk tadkhim, ya, untuk membesarkan sesuatu. Artinya, atau tafkhim, ya, tafkhim artinya agar orang itu menyadari bahwa ini perkara besar, ya. Azzama ta'ala sya'nahu wa fakhamahu bima karrarahu min qawlihi. Jadi Allah Azza wa Jal dengan mengulang-ulang itu supaya orang itu menyadari besarnya urusan kiamat ini. Ini urusan penting. Ya, laha sya'nun 'adzim wa haulun jasim. Urusannya besar. Kemudian wa min 'azamatiha annallaha ahlakal umam al-mukadzibah biha bil 'adzabil 'ajil. Dan di antara hal yang menunjukkan tentang besarnya perkara kiamat ini, bahwa orang-orang yang tidak percaya kiamat, Allah Azza wa Jal segerakan hukumannya. Nah, pada ayat yang berikutnya nanti Allah contohkan kaum 'Ad, kaum Tsamud, ya, Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka. Apa sebabnya? Di antaranya karena tidak percaya dengan hari kiamat. Ya, karena tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, kalau kita juga mengikuti jalan-jalan umat yang seperti itu, maka kita pun akan mendapatkan hukuman. Ya, mungkin dipercepat di dunia juga sudah dapat, na'udzubillah. Ya, tentunya di akhirat juga jelas ya. Karena itu bagi kita selaku seorang muslim, ya, kita tentu beriman dengan akan bangkitnya hari kiamat, karena ini merupakan salah satu rukun daripada rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir, yang diantaranya adalah hari kiamat dan seterusnya dari kejadian-kejadian yang muncul setelahnya. Nah, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang umat-umat terdahulu yang mereka tidak mempercayai para rasul dan berita-beritanya, termasuk berita tentang kebangkitan hari kiamat dan pembalasan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kadzabat Tsamudu wa 'Adun bil Qari'ah." Allah memberikan contoh ini umat-umat yang enggak percaya. Lihat mereka, Tsamud, 'Ad dan yang lain. Kadzabat Tsamud. Kaum Tsamud tidak percaya. Ya. Wa 'Adun, kaum 'Ad tidak percaya bil Qari'ah, terhadap Al-Qari'ah, yaitu kiamat juga maknanya. Jadi nama lain dari Al-Qiyamah di sini Al-Qari'ah, dan juga ada surat Al-Qari'ah, ya kan? Nah, kalau secara makna ya kita katakan mereka tidak percaya dengan kiamat, begitu. Namun Al-Qari'ah itu sendiri maknanya apa? Ya, kalau Al-Qari'ah secara bahasa, qara'a yaqra itu mengetuk dengan keras, ya. Mengetuk dengan keras. Sehingga Al-Qari'ah sesuatu yang ya mengetuk, ibaratnya begitu ya, kalbu manusia dengan keras. Ya. Artinya ya karena dahsyatnya hari kiamat tersebut, karena berbagai kejadian yang mengerikan, menakutkan, pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh masing-masing manusia dan segala hal yang ada di situ, memang membuat hati ini merasa betul-betul takut. Ya. Nah, di sini Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa mereka, kaum Tsamud dan kaum 'Ad, tidak percaya dengan Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat itu. Siapakah kaum Tsamud? Kaum Tsamud, ya, insyaallah kita juga sering dengar ya. Tsamud ini ya nama suatu kabilah sesungguhnya, Al-Qabilatul Masyura, yang diutus kepada mereka Nabi Saleh. Mereka ya daerahnya kurang lebih mungkin di mana ya, di Hijr, kalau istilahnya itu daerah Al-Hijr. Ya. Adapun 'Ad, 'Ad juga ini kaum 'Ad yang Allah Azza wa Jal utus kepada mereka Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud. Ini daerah Yaman ya, Hadramaut. Ya, di daerah Yaman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka nabi masing-masing ke kaum itu. Dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk ya'muruhum bitauhid, untuk beriman kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah, wa yanhahum 'anil syirk, melarang mereka dari perbuatan kesyirikan supaya tidak ibadah kepada selain Allah. Faraddu da'watahu, ternyata mereka menolak ajakan para rasul itu, ditolak oleh mereka. Berita-berita dari para rasul kelak nanti akan datang kiamat, kalian akan dimintai pertanggungjawaban amalan kalian, kalian kalau tidak percaya akan masuk neraka setelah itu dan seterusnya. Artinya berita-berita seperti itu tidak dipercayai oleh kaum mereka. Ya, mereka mendustakan. Nah, disinilah Allah Azza wa Jalla mengatakan kadzabat samudu wa 'adun bil qari'ah. Fa amma samudu fa uhliku bit taghiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan masing-masing dari kaum itu. Adapun Samud, kaum Samud fa uhliku bit taghiyah. Mereka dibinasakan, dihancurkan bit taghiyah, yakni as-sayhah al-'azimah, al-fadhi'ah, suara yang keras sekali menakutkan. Alladhin sada'at biha qulubuhum, yang karena itu kalbu mereka menjadi pecah ya. Wa zahaqat laha arwahuhum, karenanya roh mereka pun melayang. Artinya tercabut oleh malaikat, mereka mati dengan sebab itu. Ya. Suara yang sangat keras, mengerikan. Fa asbahu mauta, mereka pun akhirnya menjadi mayat-mayat. La yura illa masakinuhum wa juthatuhum, tidak lagi terlihat kecuali tempat tinggal mereka dan mayat-mayat mereka. Nah, ini disebutkan oleh ulama ya bitaghiyah, yakni dengan sebab dosa-dosa mereka itu, dengan sebab tidak percayanya mereka terhadap para rasul dan berita-berita mereka, diantaranya tentang kiamat. Dan di ayat-ayat yang lain Allah juga menceritakan lebih detail tentang mereka, bagaimana mereka dihancurkan dan dibinasakan dengan suara yang mengerikan itu. Adapun kaum 'Ad, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka dibinasakan dengan rihin sarsarin, dengan angin yang sangat dingin, 'atiyah, yang berhembus dengan keras. Qawiyyatun syadidatul hubub, sangat kuat dan hembusannya sangat kuat. Laha sautun ablag min sautir ra'd al-qasif, bahkan angin itu bukan hanya angin yang berhembus tapi juga dengan suara-suara yang keras. Na'udzubillah min dzalik, ya, mengerikan ya. Nah, kita mungkin bisa membayangkan yang kita alami pada kondisi-kondisi tertentu ya, ketika angin besar ada suara-suara yang mengerikan ya, kita dapat angin puting beliung saja sudah kalang kabut ya kan, genteng terbang ini itu terbang sudah ribut, padahal mungkin itu hanya sebentar ya kan, sebentar aja berapa menit itu sudah tidak karuan kerusakannya. Bagaimana kalau itu sekian jam misalnya? Bagaimana kalau itu sekian hari? Wah, Sudah bisa kita bayangkan. Nah, itulah yang terjadi pada kaum 'Ad. Allah Azza wa Jal mengembuskan angin yang begitu kuat dengan suara-suara yang mengerikan dan sangat dingin. Nah, mau seperti apa? Ya. Selama ini yang mungkin pernah kita alami ya kuatnya hembusan angin saja. Suara-suara yang paling seperti itu. Nah, ini ada hembusan angin yang kuat, suara yang keras, mengerikan, plus sangat dingin. Na'udzubillah min dzalik. Dan lebih dari itu semua berhari-hari. Allah katakan sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Allah Subhanahu wa taala menimpakan itu kepada mereka ya. Dalam waktu apa? Sab'a layalin, 7 malam. Wa samaniyata ayyam, 8 hari. Jadi sepekan kurang lebih. Selama sepekan ya, kondisi seperti itu ya. Sudah mau kayak apa ya? Sekali lagi mungkin kita mengingat ya musibah-musibah angin kencang itu ya paling berapa lama lah. Berapa menit ya penduduk sudah kalang kabut. Ini sampai sepekan. 7 malam 8 hari dengan kondisi angin yang seperti itu. Sekali lagi sangat kencang ya, suara yang mengerikan, keras dan sangat dingin. Na'udzubillah min dzalik. Husuma, 7 hari 8 malam itu mutatabian, terus. Nah, kemudian berhenti-berhenti, mulai lagi, berhenti, mulai, tidak, tapi terus sepanjang waktu tersebut. Husuma itu maknanya mutatalia. Ya. Maka akibatnya fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu melihat kaum tersebut, kaum 'Ad, fiha padanya pada waktu-waktu tersebut sar'a, menjadi orang-orang yang tersungkur ya. Jadi matinya tidak karuan ya, ketiup angin sudah mati, tersungkur kemana-mana, berserakan. Ya. Ka'annahum a'jazu nakhlin. Allah perumpamakan mereka, kondisi mereka itu seperti a'jazu nakhlin, batang-batang pohon kurma, khawiyah yang lapuk. Ya. Ay ka'annahum judhu'un nakhli allati qad quti'at ru'usuhal khawiyah as-sakit ba'duha 'ala ba'd, seperti pohon kurma yang atasnya daun-daunnya sudah dipotong, tinggal batang-batangnya jatuh berserakan ya, bertumpuk-tumpuk tidak karuan ya, sudah mayat mereka seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini semua sekali lagi ya akibat daripada mendustakan para rasul, mendustakan para nabi. Diajak dengan baik-baik, diyakinkan dengan kebenaran ajakan mereka, mukjizat dan macam-macam, tapi tidak dipercaya ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya dengan segera ketika mereka di dunia ini. Maka Allah katakan fahal tara lahum min baqiyah, apakah kamu melihat mereka ada yang tersisa ya. Ya, tentu tidak ada yang tersisa kalau seperti itu ya, kecuali nabi yang diselamatkan Allah, pengikut nabi yang diselamatkan Allah, yaitu Allah selamatkan. Tapi selain mereka sudah mau apa, hidup bagaimana dengan kondisi azab yang seperti itu dahsyatnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum yang lain. Wa ja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khathiah. Berikutnya adalah Fir'aun. Waja'a Fir'aunu, dan datanglah Fir'aun. Waman qablahu, dan yang sebelumnya. Wal mu'tafikat. Alhamdulillah. Jazakumullah subhanakum. Dan datanglah Fir'aun, waman qablahu, dan yang sebelumnya. Wal mu'tafikatu, dan kaum mu'tafikat. Bil khati'ah, dengan suatu kesalahan. Ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang pada ayat ini Allah SWT menceritakan beberapa kaum. Yang pertama disebut adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun seperti yang kita ketahui adalah Fir'aun Mesir, ya, Raja Mesir, yang di situ Nabi Musa terlahir, namun dari Bani Israel, bukan dari golongan Fir'aun. Kemudian besar dan seterusnya, diangkat jadi Rasul, dan Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk beriman dan seterusnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa arahu minal ayatil bayyinat. Allah berikan kepada Nabi Musa apa? Mukjizat-mukjizat untuk diperlihatkan kepada Firaun. Banyak mukjizat, ya. Ya, yang masyhur ya tongkat Nabi Musa itu, tangan Nabi Musa yang memancarkan cahaya sangat terang. Kemudian berbagai mukjizat yang lain disebut dalam ayat yang lain, tis'u ayatin bayyinat, ada 9 mukjizat yang nyata. Ya. Ya, di antaranya yang Allah ceritakan, datang binatang-binatang ini, Firaun kewalahan, lalu minta kepada Nabi Musa untuk mendoakan supaya hilang, hilang lagi. Kemudian datang lagi darah, didoakan, hilang lagi, itu sampai sekian kali. Namun juga tidak mau beriman, ya. Jadi sungguhnya sudah saking jelasnya, saking jelasnya. Kenapa nggak mau beriman, ya? Kesombongan itulah. Kesombongan itu menjadi penghalang. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Itu yang Allah ceritakan. Jahadu biha, mereka mengingkari, padahal wastaiqonatha anfusuhum, jiwa mereka itu yakin benar itu Musa benar. Ya. Bahkan di ayat yang lain juga Musa mengatakan kepada mereka, laqad 'alimta ma anzala ula illa rabbus samawati wal ard. Kamu sesungguhnya tahu, tidaklah menurunkan bukti-bukti nyata itu kecuali Rabb langit-langit dan bumi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi hakikatnya itu secara keyakinan Fir'aun yakin Musa itu benar. Tapi ya sombong itu menjadi penghalang. Ya, makanya na'udzubillah, memang sifat sombong itu harus betul-betul kita jauhi dan kita berlindung kepada Allah darinya. Itu menjadi penghalang sampainya kebenaran. Makanya Fir'aun ketika sudah tidak berdaya, tinggal matinya, baru dia menyatakan imannya. Amantu billadzi amana bihi banu Israil. Aku baru beriman, ya, aku beriman dengan yang diimani banu Israil. Tapi ya sudah terlambat, ya. Sudah mau mati kok baru beriman. Sudah terlambat. Nah ini Fir'aun. Wa man qablahu wal mu'tafikat. Ya. Dan yang sebelumnya, wal mu'tafikat, dan juga mu'tafikat. Nah, mu'tafikat ini siapa? Mu'tafikat ay qura qaumi Lut. Ya, mu'tafikat itu desa-desa yang itu adalah kaum Nabi Lut, ya. Kaum Nabi Lut. Nah, ini juga sebuah kaum komunitas yang Allah utus kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi Lut. Namun juga tidak diimani. Dan seperti yang kita tahu, ya, mereka di samping melakukan kesyirikan yang nyata, tidak mau beriman, dan juga melakukan suatu perbuatan maksiat yang sangat menjijikkan. Dan merekalah orang-orang pertamanya, yaitu apa? Ya, perbuatan homo, ya, menyukai sesama jenis, bahkan menikahi sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, mereka ini menjadi pelopor dosa ini yang sekarang di masa ini juga banyak, ya. Di masa ini na'udzubillah juga banyak, dan ada komunitas-komunitas mereka itu, ya, komunitas LGBT, bahkan juga ada yang ya ikut-ikutan kawin ya sesama jenis. Na'udzubillah, ini adalah dosa yang sangat-sangat besar. Nah, itulah mu'tafikat kaum Nabi Lut. Allah Azza wa Jal mengutus nabinya dan memperingatkan, namun mereka tidak mau beriman. Nah, semua ini kata Allah Azza wa Jal bil khati'ah, datang dengan membawa kesalahan yang besar. Ai bil fi'lih bil fi'lati taghiyah wa huwa al kufru wa takdzib wa dhulmu wal mu'anadah wa man dhamma ila dhalika min anwa'il fawahish wal fusuq, yaitu ya perbuatan besar kekafiran, pendustaan terhadap para nabi dan rasul, perbuatan zalim, wal mu'anadah, menentang, wa man dhamma ila dhalika min anwa'il fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji itu yang tadi kita sebutkan. Nah, itulah kondisi mereka. Ya. Allah katakan fa'asaw rasula rabbihim. Maka mereka itu bermaksiat terhadap rasul rabb mereka, utusan mereka, utusan yang diutus kepada mereka. Fir'aun tidak mempercayai Nabi Musa. Mu'tafikat tidak mempercayai Nabi Lut. Ya. Maka dari perbuatan ini, fa'akhadahum akhdatar rabiyah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan siksaan yang sangat keras. Akhdatan rabiyah artinya zaidah anil had wal miqdar alladhi yahsulu bihi halakuhum. Suatu azab yang melampaui kewajaran, artinya azab yang luar biasa, ya. Fir'aun ya seperti itu, Allah Azza wa Jalla tenggelamkan dia dan bala tentaranya yang kafir. Kaum Nabi Lut, ah, ini lebih mengerikan lagi, ya. Mereka diazab seperti yang Allah kisahkan dalam Quran juga. Ya, hujan kerikil dengan kondisi yang menakutkan, suara-suara yang mengerikan, bumi mereka dibalik, ya. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kami balik bumi mereka yang atas menjadi di bawah. Wa amtarna 'alaihim hijarah, dan kami turunkan kepada mereka batu-batu, yakni hujan batu melempari mereka. Ya, dengan kondisi di waktu malam yang menakutkan. Nauzubillah min dzalik. Ini betul-betul mengerikan, ya. Nah, juga mungkin kita di masa ini bisa mengambil sedikit pelajaran. Mungkin kejadian yang belum lama, ya, seperti di Palu itu kan, ya, ya tidak sengeri ini tentunya di zaman Nabi Lut, ya, likuifaksi. Yang kita tahu bersama di Palu seperti itu, bumi berjalan, ya, yang tadinya letaknya di sini di sana terbalik dan seterusnya. Seperti itu juga, itu dalam waktu yang tidak lama juga terjadi dengan singkat, namun kurbannya na'udzubillah mengerikan sekali, ya. itu sudah sangat mengerikan bagi kita. Bagaimana dengan kejadian mu'tafikat ini yang dihukum oleh Allah Azza wa Jal dengan hukuman itu? Ya jelas sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengerikan. Ya. Nah ini buah daripada tidak beriman. Kalau Allah menghendaki untuk diazab, sudah syadidul iqab, betul-betul Allah itu maha keras siksanya. Namun siksa keras itu untuk siapa? Ya untuk mereka yang tidak beriman itu, yang membangkang, yang menghina. Bagaimana coba ya, para nabi berdakwah ya. Contoh yang ini Nabi Lut ya kan, upayanya sudah sekian upaya dilakukan ya, bahkan mereka mau apa, berbuat jahat kepada tamu-tamu Nabi Lut yang itu malaikat ya. Malaikat apa namanya, dalam bentuk manusia datang kepada Nabi Lut. Ya karena mereka itu cintanya sesama jenis, itu tamunya Nabi Lut mau di apa, jadikan korban kekejian mereka juga, bayangkan. Padahal itu malaikat. Ya. Nah, jadi artinya bahwa sudah begitu jauh ya, mereka melampaui batas dalam kejahatan-kejahatan mereka itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman yang sangat dahsyat ya. Di sini dikatakan akhadahum akhdatan rabiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman yang sangat keras. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan di sini inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Nah, di antara mereka juga yang mendahului mereka ya, Nabi Nuh ya, berdakwah dan kaumnya menentang, mengejek, menghina dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala juga menghukum mereka, kaum Nabi Nuh yang Allah tenggelamkan dengan air yang dahsyat, turun hujan begitu deras dan muncul pula air dari tanah. Jadi ketika zaman itu bukan hanya hujan saja, ada hujan, ada sumber air dari tanah yang juga kuat, sehingga air begitu banyak sampai menenggelamkan mereka, bahkan gunung pun tenggelam ya. Bisa kita bayangkan mau setinggi apa itu air ya, kalau gunung pun sampai tenggelam. Nah, di sini Allah katakan, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Sungguhnya kami, lamma taghal ma'u, ketika air itu sudah melampaui batasnya, dalam arti naik terus sampai menenggelamkan rumah sampai gunung tadi, hamalnakum fil jariyah, kami membawa kalian di atas perahu. Nah, ini yang Allah selamatkan Nabi Nuh dan yang mengikuti beliau ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka karena iman mereka, karena ketaatan mereka kepada Nabi Nuh, dan mereka sedikit, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada beliau kecuali sedikit. Nah, yang jelas bagi kita, kita ambil pelajaran dari sini bahwa iman itu yang menjadi sebab keselamatan, sementara kekafiran itu yang menjadi sebab kehancuran. Ya, globalnya kan begitu. Jadi kalau kita mau selamat, jadilah orang yang beriman dengan iman yang benar. Lahir batin, cara berimannya benar, imannya kuat, kokoh. Kalau mau selamat ya itu. Tapi kalau membangkang, menentang syariat ya, itu akan mendekatkan kepada hukuman Allah di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah katakan, "Linaj'alaha lakum tadhkirah." Untuk kami jadikan itu semua bagi kalian sebagai peringatan, pengingat. Ya. linaj'alaha lakum tadhkirah. Ya. Jadi kita yang datang belakangan ini supaya ngambil pelajaran, ngambil ibrah, itu sebagai pengingat bagi kita semua. Ya. Wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Dan agar diperhatikan oleh telinga-telinga yang mendengar dan memperhatikan. Bahwa ya, itu kejadian-kejadian di zaman dulu Allah ceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita dengar, kita baca, kita dengar, kita tahu artinya, tahu maknanya, sehingga menjadi pelajaran bagi kita. Ya, ayat ta'qiluha ulul albab, dipahami oleh para ulul albab, orang-orang yang punya akal yang baik. Wa ya'rifunal maqsud minha, lalu mereka mengetahui maksud daripada dikisahkannya, kisah-kisah umat terdahulu itu. Wa hadza bi khilafi ahli al-i'rad wal ghaflah. Ini berbeda dengan kondisi orang-orang yang al-i'rad, berpaling, lalai. Wa ahlul baladah, orang-orang yang tidak pandai, tidak cerdas, adamul fitnah, tidak mau memikirkan ayat-ayat tersebut dan mengambil ibrah darinya. Ya, sehingga fa innahum laisa lahum intifa'un bi ayatillah. Maka dengan itu mereka tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah karena mereka tidak mau memahaminya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, begitulah beberapa ayat dari surat Al-Haqqah yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, semoga menjadi pelajaran bagi kita, menambah iman kita kepada Allah, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dunia dan akhirat.